ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. إخواني وأخواتي في الله، وفق الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. سعد سعد صاحب عبد الله بن عمر رضي الله عنه مر بغلام يرعى الغنم فأراد يختبره. سعد سعد بن عمر ini berjalan melewati seorang anak budak sedang mengembalakan kambing, dan sahabat ini tidak menguji anak ini. Kemudian berkata, ya gulam, bi'ni syatan wahidan, jual kepada aku satu ekor kambing saja. Faqala inna halaysat li walikunaha milkun li sayyidi, ini bukan milikku, ini milik majikanku. Kemudian sahabat Abdullah bin mengatakan, walakinna fi mawdi la yarana saibuka fi, kita di tempat yang majikanmu itu sama sekali tidak melihat kita. Wa idza sa'alaka 'anha faqul lahu qad akala dhib. Kalau engkau ditanya oleh majikanmu tentang kambing ini, satu ekor kambing kok tidak ada, kemana perginya? Jawab saja, dimakan oleh serigala. Selesai urusan. Fastajara al-ghulam bi muraqabatillah. Maka budak ini merasakan bahwa dia diawasi oleh Allah SWT. Langsung mengatakan, ya fulan, idza kana sayyidi la yarana walakin aina Allah, walakin aina Allah. Aib, kalau majikanku tidak melihat kita sekarang ini, tapi bagaimana dengan Allah SWT? Bagaimana dengan Allah SWT yang tidak ada sesuatu apapun yang menghijab pandangannya dan ilmunya? La jubun an syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada sesuatu pun inilah makna muraqabah, ini makna ihsan. Sehingga para ulama menyebutkan makna ihsan adalah apa? Al-muraqabatullah fis-sirri wal-alani fil-qawli wal-amali wal-i'tiqadi wal-ibadati al-wajhi akmal ibtigha'an mardhatillah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajalada atau bersama dengan orang lain dalam keadaan sepi atau ramai, baik dalam ucapan, perbuatan, i'tikaf, ibadah, muamalah. Seorang muhsin adalah selalu merasa diawasi. Tidak hanya dalam ibadah saja, Tidak hanya dalam amalan saja, tidak dalam ucapan saja, tapi semuanya merasa selalu diawasi. Setiap geraknya, setiap langkahnya, setiap ucapannya selalu merasa bahwa Allah SWT menghisabnya. Allah SWT akan minta pertanggungjawaban kepadanya. Dan inilah yang merupakan perintah Allah SWT kepada seluruh hambanya. Wa ahsinu innallahu yuhibbul muhsinin. Wa innallaha la'a ma'al muhsinin. Wa innallaha ajrun man ahsana amala. Ini semua perintah Allah SWT. Perbuatlah ihsan. Semuanya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Semuanya Allah SWT selalu bersama dengan orang yang berbuat ihsan. Semuanya kami sama sekali tidak menyia-nyiakan orang yang beramal dengan amalan yang ihsan. Maka setiap apa yang kita lakukan selalu disertai dengan apa? Dengan sifat ihsan. Anta abudallah anak. Fa'ilam takun taro fa'ilnahu. Engkau beribadah kepada Allah SWT seakan-akan engkau melihat. Kalau engkau tidak mampu melihat, hakikatnya engkau harus yakin bahwa Allah SWT melihat setiap perbuatan. Dan kita pahami makna ibadah di sini adalah ibadah yang punya makna yang sangat luas. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Min aqwal al-a'mal adh-dhahira wa batinah. Setiap segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridai, baik itu berupa ucapan, perbuatan yang tampak ataupun yang tidak tampak, itu adalah ibadah. Seluruh sikap kita selalu kembali kepada makna ihsan. Ihsan bersama dengan Allah. Ihsan dengan Allah SWT. Dengan mentauhidkannya. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Seorang insan harus mengetahui tentang hak-hak Allah. Orang sekarang berbicara tentang hak-hak manusia. Orang berbicara tentang hak hewan. Hatta orang berbicara tentang hak tumbuhan. Tapi tidak ada yang tahu sebagian besar di antara kaum muslimin tentang hak asasi Allah. Hak yang paling mendasar, yang paling prinsip. Apabila di sana ada hak asasi manusia direndahkan, seluruh orang di dunia teriak-teriak. Apabila ada hak asasi hewan direndahkan, teriak-teriak semuanya. Mengajak orang untuk menjadi vegetarian. Apa tidak merasa kasihan? Hewan dipaksa, kemudian telah diterumpukan, kemudian disembelih. Ditumpahkan darahnya. Ini kezaliman. Sampai ada hari khusus untuk hewan yang paling najis. Dalam 360 hari. Tahu enggak? Dog day. Tahu enggak? Hari anjing sedunia. Sampai perlu diadakan hari khusus untuk memperingati apa? Anjing. Sampai ada seorang wanita kaya raya di Amerika. Kaya raya. Janda. Tidak punya anak. Ketika mau mati, mewasiatkan hartanya kepada anjingnya. Kenapa? Anjingnya ini yang paling setia, tidak pernah berkhianat kepadanya. A'azanallah. Semoga Allah SWT memuliakan kita semua. Dan tidak mengembalikan kepada kita kehinaan. Lebih hina dari hewan. Seperti ini keadaan manusia. Hak asasi manusia. Sampai dibutuhkan kementerian hak asasi manusia. Dan seterusnya. Tapi ketika kita bicara tentang hak asasi Allah. Hak asasi Allah yang direndahkan, dihinakan. Tidak ada satupun orang yang teriak-teriak. Apakah hak asasi Allah itu? apa sih Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. كنت رفيفا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا مؤد أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله وهي مؤد توقع أنكوها الله atas hamba-hambanya orang yang wajib dan harus ditunaikan oleh seorang hamba. Dan apa yang Allah SWT berikan kepada hamba tersebut apabila dia memenuhi Allah, hak Allah, hak asasi Allah. Maka Rasulullah SAW ketika mengatakan kutu Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulullah yang paling mengetahui, maka Rasulullah menjawab hakullah ala ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibad ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah adalah bah seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan balasan Allah SWT kepada orang yang tidak berbuat syirik dan hanya beribadah kepadanya adalah Allah yu'adziba ma la yusyriku bihi, Allah tidak akan pernah mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah SWT, yang hanya beribadah kepadanya saja. Coba sekarang kita lihat keadaan kaum muslimin sekarang, setiap tahun muter-muter seluruh Jawa. Kalau dulu ziarah ke kuburan wali songo, sekarang tambah kuburan wali 10. Tak tahu siapa wali 10, mungkin ada yang tahu ya siapa. Di Jumba ke sana kuburannya. Wali yang ke-10. Ya. Fasilitas yang diberikan Masya Allah, nadar, sikosa, apalagi gak tahu, panjang begitu. Masya Allah, di kuburan para wali, wisata rohani, oh yang datang itu gak tahu berapa puluh bis, hanya untuk berbuat syirik saja. Tujuannya macam-macam nadar, ada yang sakit, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, kalau saya sembuh dari penyakit saya akan berkorban dengan ini dan itu. Saya akan mengeluarkan sedekah banyak ini dan banyak ini. Nadarnya bukan kepada Allah. Kalau kita hanya nadar itu ibadah atau bukan? Hah? Ibadah. Atau main-main? Dulanan. Ibadah. Tapi ibadah itu haknya siapa? Ibadah itu haknya siapa? Tidakkah kita banyak sekali mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa." Padahal mereka itu tidak diperintahkan kecuali agar supaya mereka itu beribadah kepada Allah. Jangan menduga ikhlasan. Ibadah itu hak Allah. Kenapa engkau sebutkan bahwa fasilitas yang diberikan kepada orang-orang ziarah di para wali itu adalah bernadar kepada para wali, istighosah, doa, korban, dan seterusnya. Kadang-kadang disertai dengan bahasa-bahasa yang mungkin istilah yang ma'ruf di kalangan mereka, dengan tawassul lah, dengan mahabbah kepada para wali lah. Ini orang-orang ini sama sekali tidak pernah berbuat ihsan kepada Allah. Bahkan lawan daripada itu semuanya. Walaupun amalnya setiap tahun naik haji, sedekahnya gak tahu, sudah nyundul langit, bah, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian ibadah yang dia lakukan disertai dengan perbuatan syirik, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, sia-sia amalmu dan engkau termasuk di antara orang-orang yang khasir. Selesai. Kemudian setelah ihsan, karena waktunya terbatas saya tidak mau memperpanjang ini, tapi ini sangat penting sekali masalah ihsan kepada Allah SWT dengan mentauhidkan Allah SWT, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Tidak mungkin seseorang itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT, berbuat ihsan kepada Allah SWT, kecuali dia harus mengenal Allah dengan ketiga jenis tauhid ini. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, di sana ada tauhid yang keempat, Ustaz. Tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah. Siapa yang ngarang tauhid hakimiyah ini? Ada sebagian orang mengatakan seperti itu. Ini ikut daurah bahasa Arab dulu. Biar paham bahasa Arab. Biar paham bahasa Arab, makna hakimiyah itu apa. Sehingga para ulama, ketika menyebutkan bahwa tauhid itu ada tiga macam, itu ta'rif ini, di sini sudah ta'rif yang jami' dan manik. Jami' dan manik, dalam istilah para ulama usul ya. Segala sesuatu yang merupakan bagian daripada makna, definisi ini masuk di dalamnya. Dan yang bukan merupakan bagian, keluaran. Kalau ada yang mengatakan ada tauhid hakimiyah, kita katakan bahwa orang ini tidak paham bahasa Arab, jahil dengan makna bahasa Arab, dan jahil terhadap dalil dari Al-Quran dan Sunnah, jahil terhadap akwal para ulama. Hakimiyah itu salah satu bentuk fi'il Allah SWT. Hukmu inil hukmu illa lillah. Hukmu ini adalah apa? Salah satu di antara perbuatan Allah. Dan tauhid rububiyah adalah apa? Ifradullah Ta'ala bi af'alihi, mengisahkan Allah SWT dengan seluruh perbuatannya. Maka hakimiyah itu masuk dalam makna tauhid rububiyah. Titik, tidak ada komanya. Jangan diembel-embel dengan alasan politik. Wah, ini orang yang menambahkan jenis tauhid menjadi tauhid hakimiyah adalah orang yang tidak punya tujuan kecuali hendak mengkafirkan para hukam. Mengkafirkan apa? Penguasa, raja, presiden dan misalnya. Sehingga orang yang tidak mau mengimani tauhid hakimiyah keluar dari Islam. Sebagaimana orang yang tidak mau mengimani tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifat keluar dari Islam, maka menurut mereka tauhid hakimiyah juga semena dengan kaidah. Orang-orang seperti ini tidak punya tujuan kecuali hendak mengkafirkan para, suka mengkafirkan pemerintah. Sehingga apa? Menghalalkan untuk memerangi mereka, menghalalkan harta mereka, menghalalkan darah mereka. Sebagaimana kita lihat sekarang orang-orang model bertakfir khariji. Nah, pertama apa kaidahnya? Takfir. Kemudian setelah itu apa? Takfir. Satu merampok, membunuh. Pemikiran-pemikiran orang ini, hati-hati kalau ini hanya sekedar mengatakan bahwasanya bahwa negara kita dan negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Islam, maka orang ini keluar dari Islam. Satu saat saya sedang mengisi pengajian seperti ini, berbicara tentang masalah negara Islam dan negara, definisi negara Islam itu apa, seterusnya. Tiba-tiba ada orang anak muda berdiri. Ustaz harus berani tegas mengatakan bahwa negara ini adalah negara kafir. Oh ya? Karena negara ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulai kahumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah SWT turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Oh ya? Begitu kaidahnya? Iya. Baik. Kebetulan saudara kita ini tidak pakai jenggot. Jenggot dipotong. Saya katakan kepada dia, Mas, jenggot itu hukumnya apa, Mas? Hukumnya apa? Ya kalau menurut saya sunnah. Baik. Sunnah itu hukum Islam bukan? Bingung. dengan hukum Islam enggak kalau enggak pakai jenggot? Bingung lagi. Sampai redak. Sampai getar. Berarti Mas tidak berhukum dengan hukum Islam dalam masalah jenggot ini. Jadi Mas kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa, Mas? Bisa jawab enggak? Berketak. Jadi pertama dia berdiri sampai akhir kajian enggak berani duduk. Serba salah, mau duduk, mau berdiri, berdiri salah, duduk salah. Akhirnya berdiri terus sampai akhir kajian. Ini orang-orang seperti ini, orang yang tidak pernah belajar dari ilmu. Tidak pernah belajar di depan para ulama. Tidak pernah mendapatkan bimbingan para ulama. Hanya punya semangat saja. Semangat tidak ada artinya, Mas. Tanpa dasar ilmu. Mesti pada akhirnya kecewa. Ya. Kita lihat saudara-saudara kita, Masya Allah, semangat sekali dalam berjihad. Tetapi apa artinya? Akhirnya apa? Dia dalam arti apa? Dalam makna apa? Apakah makna syar'i atau yang sekedar semangat? Jihad ini masalah yang sangat-sangat rawan sekali, ya kuah. Kalau orang sholat, maksudnya sholat salah niat, sholatnya bisa diulang. Orang zakat, tadi saya ada riya ya, balik lagi ambil uang, zakat lagi tidak ada masalah. Orang haji, tahun sekarang hajinya rusak karena rukunnya mungkin tidak dipenuhi secara sempurna. Tahun depan bisa haji lagi kalau giat. Kalau sudah mati-matinya sangit. Karena yang namanya ibadah. Jelas yang pertama harus ikhlas. Baik kita katakan mereka ikhlas. Tapi mutabaahnya. Apakah seperti jihadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Ngebom sana sini. Merampok harta kaum muslimin. Menumpahkan darah. Orang yang haram darahnya ditumpahkan. Dan seterusnya. Dengan dalih bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Darahnya. Paling tidak mereka adalah orang yang membantu orang kafir. Sehingga mereka juga kafir seperti misalnya. Seperti mereka. Seakan-akan mengkafirkan orang itu seperti listrik setrum satu dengan yang lain nyambung. Kalau satu kafir, setrum yang lain kafir lagi. Wong kita ini berusaha untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Kok kami ini mas tidak mengkafirkan orang. Capek-capek kita yang tidak memasukkan orang ke dalam Islam. Dakwah capek-capek. Akhir sekali manusia masuklah ke dalam Islam dan seterusnya. Dan orang-orang Islam pun kita berusaha ngajarin mereka, mendakwahkan kepada mereka supaya paham Islam yang benar. Ini enak-enak, sedikit kafir, sedikit murtad. Susah orang kayak gini. Dan ini penyakit ini. Orang-orang yang punya semangat seperti ini, biasanya itu mudah didomplengi. Mudah didomplengi. Mudah disetir. Karena tidak ada pegangan yang kuat yang dijadikan sebagai sandaran dalam berilmu dan beramal. Tidak punya ulama yang robani. Sehingga kalau kita lihat dia di mana-mana itu, kalau kita tanya sama mereka hasilnya apa? Dia diakukan hasilnya apa? Dia di Vietnam hasilnya apa? Dia di Tosik hasilnya apa? Dia di Kashmir hasilnya apa? Dia di mana lagi? Hasilnya apa coba? Sekarang kisah WTC, Masya Allah. Semangatnya mereka, oh bagaimana? Dua menara kembar hampir hancur lebur. Dan seterusnya, berapa banyak orang kafir mati? 7.000, 13.000. Setelah itu Amerika, apa yang Amerika lakukan? Amerika menjadikan peristiwa ini sebagai legitimasi dia. Untuk nyerang Afghanistan, menghancurkan negeri penduduk kaum muslimin yang mati berapa orang dibandingkan dengan yang mati di WTC, dengan yang meninggal di Afghanistan, ada perbandingannya. Ini 13.000 lah maksimalnya di WTC. Kaum muslimin di Afghanistan sekarang sudah berapa ratus ribu. Ini jihad. Kalau kita tidak telusuri satu persatu, masya Allah bahwa mereka itu selalu didomplengi. Kasus seperti tanggal 25 Desember kemarin di Mesir, meletakkan bom dan seterusnya, didomplengi. Nah, kasus kemarin peristiwa di mana di negara kita ini, nah, kasus pembiayaan dana jihad 150 juta ada seorang wali santri kita, dia bagian dari aparat, mengatakan, tahukah 150 juta itu dari mana? 150 juta itu dari mana? Kami dari pihak aparat tahu betul uang 150 juta itu dari mana. Ternyata ditelusuri dari seorang Maroko berkebangsaan Perancis, dan dia adalah agen CIA. Agen CIA. Pernah datang kepada kami usir orang ini. Pernah datang kepada Imam Bukhari, diusir dari Imam Bukhari. Gara-gara mengkafirkan pulang kafir, pulang kafir, masya Allah. Kayak mengkafirkan orang tombol di komputer si pulang, klik, kafir, murtad. Klik, kafir, murtad, tuh, masya Allah. Hukum mengkafirkan seakan-akan seperti air mengalir dari mulutnya. Tidak ada waraknya, tidak ada khaufnya dari Allah. Ini saya katakan bahwa orang-orang ini sering didumplengi. Sehingga kalau ketangkap satu dari hulu, apa hilir sampai hulu semuanya ketangkap. Kalau kita bandingkan orang-orang mafia narkoba ya, wah ya. Ya, ketangkap sampai mati, sampai disiksa sampai mati enggak pernah menceritakan jaringannya di mana. Ya toh? Sampai mati dia. Kalaupun dihukum 25 tahun, 35 tahun enggak ada masalah. Yang mungkin jaringannya tetap terjaga. Ini ketangkap satu dari hulu sampai hilir ketangkap semua, nggak terisakan. Jadi jihad mana seperti kayak gini? Model apa kayak gini? Satu merasa dikorbankan, yang lain juga ikut dikorbankan dan seterusnya. Kenapa semua ini? Karena tanpa dasar ilmu, tanpa dasar bimbingan para ulama. Kalau mereka kadang-kadang menisbatkan kepada dakwah salah. Ya, dakwah salah. Ya, memang mereka salah, tapi salah pilih. Salah jalan. Ini harus betul-betul kita pahamkan kepada masyarakat kaum muslim. Ini dorongnya luar biasa sekali. Ini betul-betul tujuannya dalam rangka untuk merusak Islam dan kaum muslim ini. Merusak sum'ah. Karena sebagian besar masyarakat kita sekarang, masya Allah, menerima dakwah salah itu luar biasa sekali. Karena dakwah ini dakwah fitrah. Sesuai dengan fitrah manusia. Berbeda dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Dipaksakan. Kalau fitrahnya masih seperti, pasti akan menolak. Tapi kalau fitrahnya masih murni. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man mauludin illa yuladu ala fitrah. Abawahu ala dhani wahidani. Au yunajisani. Au yunajirani. Tidak ada seorang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Islam itu adalah apa? Al-Quran dan Sunnah sebagai merumahan salaf hadir ummah. Ini ihsan. Kemudian ihsan dalam beribadah. Masya Allah. Kalau kita lihat bagaimana ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hendak membayangkan ibadah beliau dengan ibadah kita, masya Allah, antara langit dan bumi. Satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan sahabatnya, sahabat kecilnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan keponakan istri Nabi ya, juga keponakan beliau juga. Tapi boleh masuk ke dalam rumah istri Nabi karena istri Nabi salah satunya adalah bernama Maimunah dan itu adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Akhirnya sholat bersama dengan Nabi SAW. Sholat. Allahu Akbar. Rakaat pertama. Baca surat Al-Baqarah. Berpikir, mungkin satu juz. B, tambah lagi dua juz. Sampai selesai Al-Baqarah. setelah itu rukuk. Ternyata setelah rukuk langsung masuk surat Ali Imran. Yang benar adanya masuk surat Ali Imran. Terus ikuti setelah surat Ali Imran. Masuk lagi masuk surat An-Nisa. Selesai. Masuk lagi surat Al-Ma'idah. Dan bacaan Nabi SAW itu bukan bacaan satu nafas. Seperti bacaan mungkin di antara imam-imam kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tidak terdengar kecuali akhirnya amin. Baca rasa Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Alif Lam Mim belum selesai, sudah langsung apa? Rukuk Allahu Akbar. Ini jadi tren pada Ramadan kemarin ya. Baca huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surah. Alif Lam Mim. Nah, kalau Alif Lam Mim gitu enggak apa? Alif Lam Mim, Allahu Akbar, rukuk langsung. Nabi SAW baca dengan tartil. Kalau ketemu dengan Usra, cerita tentang surga dan ahlinya, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah min fadlihi. Kalau bertemu dengan berita tentang apa? Ahlun nar dan neraka jahannam, ista'adha min berlindung kepada Allah SWT dari neraka dan para penghuni. Seperti itu. Arti. Sampai 7 juz. Sekarang, sholat terawih itu banyak orang batuk sekarang itu. Masya Allah. Sedikit imamnya baca surat yang apa aja. Kok batuknya jadi nular ini, masjid ini. Imamnya jadi perasaan, waduh ini. Saya besok gak dipanggil lagi ke sini, gak dapat amplop ini. Akhirnya udahlah baca kul-kul saja lah. Akhirnya senang semuanya. Ini Rasulullah SAW bagaimana ibadahnya. Sampai kemudian rukuk. 7 juz dalam satu rokaat. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat sholatnya Nabi SAW dan lamanya berdiri rukuknya dan sujudnya hatta taparata qadama sampai kakinya bengkak-bengkak, kemudian berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah alaihi sallallahu qad ghafar lakam indam bikama ta'akhir wa ma taqaddam. Bukankah Allah SWT telah menghapuskan dosa-dosamu yang telah lampau dan yang akan datang? Kenapa engkau berbuat seperti ini? Seakan-akan menyiksa dirimu sendiri. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, afala akun abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur dalam menunaikan ibadah kepada Rabb? Sampai bengkak-bengkak. Kalau tidak percaya, coba saja dalam satu rakaat sholat malam 7 juz. Nanti coba kita lihat. Kalau tidak bawa tongkat, bawa kursi nanti. Atau bawa tandu terakhirnya. Dan juga ibadahnya para sahabat. Satu saat Nabi SAW dan para sahabatnya setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud, telah menguburkan jenazah para syuhada Uhud, beliau tidak langsung balik ke kota Madinah. Ini salah satu taktik beliau ya. Beliau adalah seorang panglima perang yang handal. Begitu selesai menguburkan jenazah, tidak langsung balik ke kota Madinah. Capeklah sekarang, istirahat aja. Tidak. Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya menghadang, berjaga-jaga di lembah yang itu merupakan pintu masuk ke kota Madinah. Berjaga-jaga, ada kemungkinan orang kafir Quraisy akan balas serangan yang kedua. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya berjaga-jaga di situ dan memerintahkan 2 orang sahabatnya untuk apa? untuk menjadi pengawal, penjaga. Rasulullah dan para sahabat istirahat, capek karena peperangan pada waktu siang harinya. Dua orang sahabat itu berjaga. Satu sahabat bangun, satu sahabat tidur. Kemudian ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kenyataan. Datanglah mata-mata orang-orang kafir Quraisy melihat pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat seorang berjaga. Kemudian jadinya dia berdiri ambil panah. Sahabat ini sedang sholat ya, berjaga dan disertai dengan sholat, sambil berjaga sholat. Nah, akhirnya diambillah panah sama mata-mata tadi, lempar, kena. Sahabat ini terdiri. Sholat kita yang terjadi kira-kira apa? Panah kena, kedua lagi diambil, panah yang kedua. Kena lagi. Panah yang ketiga. Kena lagi. Kalau kita gak kena, sudah lari duluan. Ini kena. Satu kali kena. Dua kali. Tiga kali. Masih saja berdiri. Baru kemudian dia membangunkan temannya. Ya bulan kum, kum. Temannya berdiri, bangun. Melihat keadaan temannya berlumuran darah. Dengan tiga panah menancap di tubuhnya. Ya Fulan, kenapa? Engkau tidak menghalangkan aku. Sedangkan kau dalam keadaan seperti ini. Apa yang dikatakan sahabat ini? Walau uhibu an aqta' sholati wa ana unaji rabbi. Aku tidak ingin memutuskan sholatku. Sedangkan aku dalam keadaan bermajat kepada Rob. Kalaulah. Bukan karena tugasku menjaga pasukan ini. Dan saya khawatir saya akan terbunuh dalam keadaan seperti ini. Tentu saya akan terus melanjutkan. Dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan yang begitu dahsyat. Yang seorang tidak pernah berpikir bagaimana menghadapi keadaan seperti ini, dia tetap bermunajat kepada Rabb-nya dan berdoa kepada Rabb. Inilah keadaan para sahabat dan yang lain-lainnya. Sebagaimana kisah para sahabat lain. Abdullah bin Zubair yang pada saat itu hendak dipotong kakinya dan supaya tidak merasakan sakit dikasih minum khamr. Tidak perlu kasih minum khamr ya tabib. Biarkan aku sholat, nanti kalau sudah aku sholat, potong aja kakiku. Ya, ya toh. Sholat, sudah selesai potong kakinya, selesai. Kita aja pada waktu sholat, kena gigit nyamuk. Tak. Pukul semua, pukul sini. Nyamuk. Ini dipotong kakinya. Tidak merasa. Ini generasi para sahabat. Didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kewajiban bagi kita untuk ittiba' kepadanya dalam setiap ucapan kita, dalam setiap akidah kita, manhaj kita. Kita rujuk kepada para sahabat. Tidak hanya inti sahabat bila makna, bukan hanya sekedar menisbatkan tanpa makna, tapi dengan hakikatnya, dari si akidahnya, dari si manhajnya, dari si muamalahnya, dari si akhlaknya, semuanya kita mencontoh mereka. Karena mereka adalah contoh yang hidup. Dalam masalah ta'awun, dalam masalah bersedekah, luar biasa. Wah, ihsan mereka. Kalau kita ceritakan satu persatu tentang kisah-kisah mereka, Masya Allah, luar biasa sekali. Ini ihsan. Kemudian ihsan kepada sesama. Ini cerita ya. Sekarang bagaimana yang mungkin ada di depan ikhwah dan akhwat sekalian, ihsan kepada apa sesama. Ini terserang kami dari Jogja ini. Kebetulan kami sudah lama aktif. Kalau mungkin ikhwah dan akhwat kalian tahu, saya kebetulan pengajar di Islamic Center Binbas. ya, selamatan terbimbas. Yang selamatan terbimbas. Hanya kebetulan saya mewakili teman-teman di Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar ini adalah yayasan milik teman-teman kita, mahasiswa di UGM ya. Sebagian besar adalah mahasiswa UGM yang mereka adalah ikhwah, masya Allah, pemuda salafiyin, di bawah bimbingan para ustaz, baik ustaz di Islam Al-Azhar terbimbas ataupun ustaz di Mahat Syekh Jamilur Rahman Salafi. Ya. Mereka ini aktif berdakwah di kampus. Bahkan mereka memiliki majelis taklim sekitar 30 majelis taklim. Baik di UGM, di UAD, ataupun di tempat-tempat yang lain. Dan salah satu gerak dakwah mereka adalah mengumpulkan dana dari kaum muslimin dalam berbagai macam peristiwa. Nah, pada waktu gempa tsunami di Aceh, pada waktu gempa di Padang, pada waktu masalah Palestina, mengumpulkan dana, kemudian mengadakan kajian-kajian tentang masalah, membahas masalah Palestina, keadaan mereka, kebiadaban orang-orang Yahudi dan seterusnya. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang Hizbiyyin ya. Orang Harokin, orang Hizbiyyin selalu menuduh orang-orang Salafi itu tidak peduli dengan keadaan saudara-saudaranya. Tidak peduli dengan keadaan umat Islam yang lainnya. Orang Salafi itu momok bagi jihad. Tidak suka jihad. Dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu sekalian, mahat kami ini mahat Syekh Jamilur Rahman As-Salafi. Ini juga adalah seorang Syekh Mujahid. Seorang Syekh Mujahid Afghani. Yang pertama kali menegakkan jihad di bumi Afghan adalah Syekh Jamilur Rahman As-Salafi. Orang-orang Hizbi itu menutup sejarah tentang hakikat ini. Syekh Jamilur Rahman As-Salafi ini adalah seorang Syekh Ma'ruf Mujahid. Ini gurunya Gulbuddin Hikmatyar, gurunya apa Rabbi Rasul saya dan seterusnya. Tapi karena dia seorang Salafi, akhirnya tinggalkan mereka. Dan daerah yang pertama kali terbuka dan dibersihkan dari nasibnya orang-orang komunis adalah daerah Kunar yang beliau menjadi pimpinannya, amirnya. Menguasai satu daerah wilayah provinsi namanya Kunar. Orang Hizbiyyin, orang Harokiyyin itu gak senang ini. Akhirnya mereka bersatu padu, berbuat makar, menyerang. Wilayah ini sampai kemudian berhasil membunuh Syekh Jamilur Rahman Salafi dengan makar. Membunuhnya. Kalau orang Harokin, orang Hizbiyyin, kalau punya kesempatan, mesti melakukan. Ini tuduhan kepada Salafi bahwa orang-orang Salafi tidak berjihad. Tapi yang jadi masalah di sini jihad di bawah bendera siapa? Ini jadi masalah. Ini sebagaimana saya katakan, masalah jihad, masalah rawan. Ini nyawa ini satu. Kalau hilang-hilang, tidak bisa balik lagi. Harus betul-betul dipahamkan tentang masalah ini. Dan juga perhatian teman-teman termasalah masalah Palestina. Setelah terkumpul pada saat ini, hampir 100 juta, kita kirimkan ke saudara kita di Palestina sana. Ini perhatian kita kepada saudara kita di sana. Tapi kita ini tidak suka teriak-teriak, tidak suka propaganda. Kalau di Merapi sana, masya Allah, nasi bungkus aja ada kabar partai. Iya, ketika menyebarkan nasi bungkus, dibuka yang pertama gambar partai dulu. Sebelum yang lain gerak dan macam-macam, sudah di sana ada bendera partai. Kemudian pasang tenda, kemudian setelah itu kita datang ke sana, ada orangnya enggak ya? Enggak ada. Jin kali di sini. Hanya sekedar apa? Bendera dan tendanya saja. Kita dapat tempat seperti itu. Kita enggak suka propaganda, kita enggak suka teriak-teriak dan seterusnya. Kita gerak saja, alhamdulillah yang penting hasilnya. Gerak kita dan seterusnya. Sampai sekarang kita masih bergerak di lereng Gunung Merapi dan tidak ada satupun di antara LSM, kaum muslimin yang dari awal sampai akhir yang bergerak di sana. Kecuali orang jenggotan dan celana cingkrang seperti ini. Karena kita merasa bertanggung jawab ini. ini bukan hanya sekedar kaum muslim, ini tangga kami ini. Yang mau dihancurkan agamanya, mau dihancurkan akidahnya, akhlaknya. Seperti akidahnya, kesyirikan, habis walau khalaf. Jangan cerita masalah kesyirikan, gudang dan pusatnya di dalam itu. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu, ada paguyuban para enggak normal di Yogyakarta. Mengadakan sedekah gunung dengan menyembelih seekor ayam. Yang dulunya mereka menyembelih seekor kerbau, karena melihat kondisi yang memprihatinkan seperti ini, akhirnya ayam pun mewakili kerbau dengan segala ritual kesyirikan. Orang-orang sana kita ajari mulai dari apa? Jangan bicara masalah, oh iya, tidak paham tentang dalil ini, tidak paham tentang Quran, tidak paham. Jangan bicara masalah itu. Bicara baca syahadah aja sulit. Kita mentahsir juga baca syahadah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashad. Orang-orang tua itu. Umurnya sekitar 60 tahun ke atas suruh baca syahadat itu. Sulit. Ini saya sendiri yang mentalkin. Saya baca tentang orang lain, saya sendiri yang mentalkin. Bah, ngedikan bah.